aku mau kau tunggu. Janganlah terburu nafsu, pasti ku datangi kamu. Tak mungkin kau kukibuli, kasihku kasih terkasih, sayangku sayang tersayang, cintaku cinta tercinta, manisku manis termanis. Rinduku setengah mati, kalbuku menggebu-gebu. Mari sini dekat padaku, ku cium kau berulang kali. Kasihku kasih terkasih, sayangku sayang tersayang, cintaku cinta tercinta, manisku manis termanis. Hidup ini indah, berdua semua mudah. Yakinlah melangkah, jangan lagi gelisah. Hidup ini indah, berdua semua mudah. Yakinlah melangkah, jangan lagi gelisah. Kau tak mau menunggu, aku tak pandai merayu. Percayalah kau padaku, percaya ya percayalah. Kasihku kasih terkasih, sayangku sayang tersayang, cintaku cinta tercinta, manisku manis termanis. Suka dan duka biasa, cemburu jangan membuta. Senyumlah engkau kekasih, problema jadi tak perih. Kasihku kasih terkasih, sayangku sayang tersayang, cintaku cinta tercinta, manisku manis termanis. Hidup ini indah, berdua semua mudah. Yakinlah melangkah, jangan lagi gelisah. Hidup ini indah, berdua semua mudah. Yakinlah melangkah, jangan lagi gelisah. Hidup ini indah, berdua semua mudah. Yakinlah melangkah, jangan lagi gelisah.